Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 10 Rabiul Awal Rabiul Tsani 1433 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2012. Berarti insyaallah 2 hari lagi kita akan memasuki pertengahan bulan, yang mana disunnahkan kita untuk puasa Ayyamul Bidh, yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15 yang insyaallah bertepatan dengan nanti hari Selasa, Rabu dan Kamis, yaitu tanggal 6, 7 dan 8 bulan Maret 2012. Disunnahkan puasa Ayyamul Bidh, dan itu sama dengan puasa sebulan. Kalau kita kerjakan rutin sama dengan puasa setahun, ganjarannya besar dan sangat baik untuk kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Dan pada hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahihis Sunnah An-Nabawiyah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali Hafidhahullahu Ta'ala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terakhir kita berada di bab nomor ke Berapa Pak Sultan? 241. Berarti sekarang 242 dan kemudian 243, dan ini merupakan kajian yang terakhir dari kitab Zakat was Shadaqat, pembahasan tentang zakat dan shadaqah yang terakhir kita akhiri malam ini. Setelah itu kita nanti masuk bab yang baru lagi, kitabul haji wal umrah, pembahasan tentang haji dan umrah. Pada bab yang nomor ke 242 ini, babnya diberi judul Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala Babuz Zajri an akhdhi ma dufi'a min ghairi thibi nafsil mu'ti, yaitu bab larangan mengambil harta yang diberikan, yang mana si pemberi itu memberikan dalam keadaan tidak suka. Jadi larangan kita mengambil atau menerima pemberian yang mana si pemberi itu memberi dalam keadaan tidak suka, terpaksa memberinya, itu terpaksa, itu kita dilarang. Di sini dibawakan dua hadis. Yang pertama-tama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, عن عبد الله بن عامر اليحصبي أنه قال سمعت معاوية يقول. Dari Abdullah bin Amir al-Yahsubi, beliau berkata, aku mendengar Muawiyah mengatakan, Iyakum wa ahadith illa hadithan kana fi ahdi Umar. Hati-hatilah kamu daripada membawakan hadith-hadith kecuali hadith yang sudah dikenal pada masa sahabat Umar. Fa inna Umar kana yukhifun nas billahi azza wa jalla, karena Umar menakut-nakuti orang supaya tidak sembarangan mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditakut-takuti tentang Allah. Di sini ada faedah bahwasanya para sahabat dulu itu benar-benar selektif dalam membawakan hadis. Jadi semenjak zaman dahulu itu sudah ada studi kritis terhadap ilmu hadis, baik studi sanad atau studi matan. Dan umat Islam ini satu-satunya umat yang mempunyai sanad, mempunyai mata rantai perawi. Jadi kalau kita mengatakan Rasulullah bersabda begini, itu bisa dibuktikan kebenarannya dari Rasulullah, keotentikannya bisa dibuktikan. Karena yang membawa itu nanti dari fulan, fulan dari fulan, fulan dari fulan, dan semuanya itu dikenal dan bisa diteliti apakah orangnya jujur, enggak jujur. Kemudian juga redaksinya pun dikritisi, apakah redaksinya itu benar atau tidak benar. Karena itu alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada para ulama untuk mengklasifikasi hadis. Ini hadis yang sahih, ini yang hasan, ini yang dhaif, dan ini yang maudhu'. Dan kita tidak boleh mengatakan suatu hadis kecuali kalau kita benar-benar tahu hadis itu adalah sahih atau hasan. Kalau dhaif, terangkan dhaif, apalagi palsu, terangkan palsu. Kalau kita membawakan hadis yang palsu, kita tahu itu palsu, tanpa kita menjelaskan kepalsuannya, berarti kita termasuk salah seorang pembohong atas nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ancamannya berat. Jadi Muawiyah ngelarang, enggak boleh sembarangan orang berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hadis yang sudah diteliti bahwa itu benar-benar sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semenjak zaman fitnah, setelah selesainya Al-Khulafa Ar-Rasyidun, ya zaman fitnah, maka banyak muncul hadith-hadith. Masing-masing kelompok membawakan hadith untuk mendukung kelompoknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah enggak pernah berbicara. Seperti itu. Kemudian juga masing-masing madhab, karena fanatik dengan madhabnya, membawakan hadith qala Rasulullah untuk mendukung madhabnya. Sehingga sampai ada dari kalangan madhab Hanafi itu, mereka punya hadith. Hadisnya itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata illa Hanafi. Tidak masuk surga kecuali orang bermadhab Hanafi. Katanya Rasulullah bersabda gitu. Kita yakin 1000% hadis ini palsu. Ya, itu perlu diteliti. Jadi hadis perlu diteliti, tidak semua hadis sahih. Dan meneliti itu gampang. Sekarang sudah ada para ulama. Kalau di kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab yang paling sahih nomor satu adalah Al-Quran, mutawatir, ya jelas. Kemudian setelah itu hadis yang muttafaqun alaih, yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Dan para ulama telah menyusun hadis-hadis muttafaqun alaih, di antaranya kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan fi muttafaqa alihi syaikhon, bagus. Kemudian setelah itu yang sahih adalah sahih Bukhari. Kemudian setelah itu sahih Muslim. Nah, kemudian setelah itu banyak kitab-kitab hadis, ada Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud, Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, perlu diteliti lagi hadisnya. Perlu diteliti. Kemudian juga sebagian ulama telah mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dalam hal hukum-hukum fikih. Kalau di dalam madhab Syafi'i itu dikenal ada kitab At-Talkhisul Habir yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, menjelaskan hadith-hadith dalam hukum-hukum madhab Syafi'i, ini sahih, tidak sahih. Karena itu kita perlu rujuk ke sana. Kalau di madhab madhab Hanafi itu ada Nasbur Rayah, ditulis oleh Al-Imam Az-Zailai, hadith-hadith yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Diterangkan ini sahih tidak sahih. Lalu di kalangan madhab Imam Malik Maliki, yaitu Muwatta' Imam Malik, kitabnya kitab Muwatta' Imam Malik. Kemudian kalau di kalangan madhab Hambali, nah itu juga banyak. Yang paling terkenal belakangan ini adalah kitab Irwa'ul Ghalil yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kemudian juga ada kitab-kitab lain, As-Silsilah Al-Hadith As-Sahihah, Silsilah Hadith Sahih, As-Silsilah Al-Hadith Ad-Da'ifah Wal-Maudu'ah, Silsilah Hadith Da'if dan Palsu. Diterangkan ilmiah, keterangannya itu ilmiah, ilmiah. Kemudian yang singkat-singkat, Sahihul Jami' wa Ziyadah, Da'iful Jami' wa Ziyadah, dan yang lain-lainnya banyak sekali. Dan sekarang juga sudah ada terjemahannya. Nah, tinggal kita mau atau tidak mau belajar. Kalau ilmu dunia kita rela belajar, mulai dari playgroup, bahkan sebelum playgroup titip anak namanya, titip anak dulu, lalu playgroup, lalu TK, lalu SD, lalu SMP, lalu SMA, itu sudah berapa puluh tahun. Ditambah lagi dengan kuliah, lulus S1 berapa puluh tahun, tambah lagi S2 berapa puluh tahun, tambah lagi S3 berapa, ya, berapa puluh tahun dihabiskan. Kadang S2-nya aja dari dua jurusan, S2-nya double 2. Ada lagi S2-nya itu double 3, sehingga MM-nya banyak sekali. Ya. Tinggal kurang satu gelarnya, ALM. Almarhum. Nah, kalau kita belajar dunia rajin kayak gitu, padahal itu ilmu dunia hanya untuk mencari sesuap nasi. Nah, ini ilmu akhirat, kita harus punya waktu. Punya waktu, ilmu yang kita bawa sampai mati, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah menjadikannya mengerti masalah agama. Alhamdulillah. Kalau kita ini termasuk orang yang dimudahkan Allah belajar agama, kita harus bersyukur kepada Allah. Berarti Allah menghendaki, menginginkan untuk kita kebaikan. Kalau kita dimudahkan oleh Allah ngaji, hadir ke majelis taklim, pengajian, berarti itu adalah kita oleh Allah dikehendaki kebaikan. Karena pengajian seperti ini itu tidak gampang. Hadir kayak gini ini tidak gampang. Tidak semua orang bisa duduk seperti ini. Apalagi dalam keadaan hujan, antum mau datang, masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi saksi hari kiamat nanti dan menjadi hujah yang benar-benar membela kita di hari kiamat nanti. Banyak orang-orang yang sudah mati yang mereka mengatakan di antara amalan yang paling bermanfaat bagi mereka yang mereka dapatkan adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, talabul ilmi afdal min salatin nafilah, mencari ilmu lebih afdal dari salat sunnah. Antum sekarang di sini hadir mulai maghrib sampai isya pengajian. Ada orang tidak mau pengajian, salat di rumahnya maghrib sampai isya 2 2 2 2 2 2 2, katakanlah 20 rakaat. Afdalan mana? Afdalan mana? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang afdal adalah di majelis ilmu. Kenapa? Karena ketika seseorang berada di majelis ilmu, dia menjadi tahu yang sebelumnya tidak tahu. Sementara kalau orang yang sholat tidak mau ikut pengajian, tetap bodoh, tidak tahu, abid, ahli ibadah, bodoh, gampang ditipu oleh setan. Kemudian orang yang berada di majelis ilmu, dia mendapatkan ilmu dan ilmunya bisa diberikan kepada orang lain. Sementara orang yang sholat saja tidak mau belajar, sholatnya untuk dia saja, manfaatnya terbatas untuk dia sendiri. Ya. Jadi barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan pada dirinya, Allah menjadikannya mengerti masalah agama. Karena itu kita perlu bersyukur kepada Allah dimudahkan hadir di pengajian. Duduk kayak gini tidak gampang, apalagi duduk digurui digurui kan. Kalau namanya belajar harus siap untuk digurui, dan digurui itu berat, berat. Kita harus benar-benar ikhlas karena Allah. Karena kalau kita tidak siap digurui, itu namanya adalah sombong. Dan orang sombong, sombong tidak mungkin dapat ilmu. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali, kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu itu pantangannya orang sombong. Seperti air, kalau ada banjir, banjir itu pantangannya tempat yang tinggi. Air turunnya kemana air itu? Bawah, ya, bawah itu dapat. Kalau sombong tidak dapat. Apalagi merasa gelarnya tinggi, duduk seperti ini tidak gampang. Nah, sementara kalau orang dimudahkan hadir ke pengajian, cari ilmu, masya Allah, itu berarti Allah mengendaki kebaikan. Bahkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke syurga. Dimudahkan. Datang dari rumah ke majelis ta'lim, dimudahkan jalannya ke syurga. Semoga majelis kita termasuk majelis yang seperti itu. Bahkan majelis ilmu adalah taman syurga. Kalau kita ingin berada di taman syurga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu lewat taman-taman syurga, kamu mampir. Lalu para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apakah taman-taman syurga wahai Rasulullah?" "Ala hilaqu dzikir, halaqa-halaqa dzikir." Maksudnya adalah halaqa-halaqa ilmu. Yang dimaksud halaqa dzikir zaman sahabat dulu itu adalah halaqa pengajian, majelis ta'lim. Majelis ta'lim yang di sana dibahas tentang halal dan haram. Kemudian masih dilanjutkan dari Muawiyah, "Wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana khazin." Sesungguhnya aku ini hanya khazin. Khazin itu yang mengumpulkan, yang menyimpan. Yang mengumpulkan, yang menyimpan. Yang diberi amanat untuk mengelola harta, bendahara dan semisalnya. "Faman a'taituhu 'an thayyib nafsin fayubarak lahu fi, wa man a'taituhu 'an mas'alatin wa syarahin, kana kalladhi ya'kul wa la yashba'." Barang siapa yang aku beri harta dengan kesenangan jiwa, aku memberi dengan senang, senang hati, maka dia akan diberikan barokah daripada pemberian itu. Tapi barang siapa yang aku beri karena dia minta-minta, karena dia tamak, minta, dengan terpaksa aku memberi, maka dia itu ibaratnya seperti orang yang selalu makan dan tidak pernah kenyang. Maksudnya orang yang memang suka minta-minta, tamak, itu hidupnya tidak akan pernah puas. Senengannya minta-minta. Ada sedikit aja senengannya minta lagi. Sudah seperti itu. Sampai-sampai Rasulullah mengibaratkan seperti orang makan tidak pernah kenyang. Kemudian hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala, an Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, annahu qala, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani, thumma sa'altuhu fa'atani. Dari Hakim bin Hizam, semoga Allah meridainya, beliau berkata, aku meminta kepada Rasulullah SAW, lalu beliau membeli aku. Kemudian aku meminta lagi, dan beliau memberi aku. Kemudian aku minta lagi, dan beliau memberi aku. 3 kali. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, inna hadzal mala khadiratun hulwatun, faman akhadha bi thayyibi nafsin burika lahu fi, wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fi, wa kana kalladhi ya'kul wa la yashba' wal yadul 'ulya khairun minal yadis sufla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya harta ini khadiratun hulwatun. Ya, Rasulullah mengibaratkan sama seperti buah-buahan. Sesungguhnya harta ini hijau dan manis. Sesungguhnya harta ini lezat. Sesungguhnya harta ini disukai orang. Sesungguhnya harta ini membuat orang tergiur. Semua orang senang kepada harta. Maka barang siapa yang mengambilnya piti binafsin, dengan jiwa yang baik. Ini ada dua pengertian. Pengertiannya bisa jadi dengan jiwa yang baik dari yang memberi, yaitu dia memberi dengan ikhlas karena enggak dipaksa, memberi dengan senang, atau juga dengan hati yang baik dari yang menerima, dia tidak minta-minta. Barang siapa yang mengambilnya dengan hati yang baik, maka dia mendapatkan barokah. Ya, dia tidak minta-minta, dia tidak tamak, dan yang memberi pun memberi dengan senang hati, tidak terpaksa, maka barokah. Karena ada kalanya orang kan suka minta-minta, cenderung memaksa. Kalau enggak diberi, mencaci maki. Sehingga si pemberi terpaksa memberi, maka ini enggak barokah. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan rakus, dengan jiwa yang rakus, tamak, apalagi hanya untuk memperkaya diri, apalagi memang senengannya minta-minta, apalagi memang profesinya minta-minta, maka dia tidak akan mendapatkan barokah di dalam harta yang dia dapatkan itu. Dan dia seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Dan tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya yang memberi lebih baik daripada yang diberi. Jadi jangan dibalik ya. Jadi nanti hadis ini saya kepingin menjadi tangan yang di atas. Jadi kalau ada orang memberi, gini kan, kita ngambilnya dari atas. Nah, berarti tangan yang di atas lebih baik daripada tangannya di bawah. Bukan. Maksudnya bukan dohirnya ya. Maksudnya di sini adalah orang yang memberi lebih afdol daripada yang diberi. Ya. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini kalau bagi orang yang minta-minta. Tapi kalau orang tidak minta-minta, dia tidak tamak, tidak minta-minta, tidak mengharapkan, lalu dia diberi. Yang untung siapa ini? Yang untung yang memberi apa yang diberi? Yang untung siapa? Semuanya untung, tapi yang balik yang paling banyak untungnya yang memberi. Yang diberi paling-paling dapat berapa sih? 1 juta, 2 juta, 100 juta, paling itu. Tapi yang memberi mendapatkan ridhonya Allah, ganjaran dari Allah, itu simpenan di Allah, dilipatkan 700 kali lipat. Wah, banyak fadilahnya. Apalagi pemberiannya itu dipakai untuk ibadah di jalan Allah, luar biasa. Yang memberi itu yang untung. Yang memberi yang untung. Jadi di sini adalah larangan kita meminta-minta yang menjadikan orang itu memberi dalam keadaan terpaksa, hatinya tidak senang, karena itu nanti tidak akan mendapatkan barokah, tidak dapat barokah. Dan di sini juga perlu kita menerapkan sifat malu. Waman yastaghni yughnihillah. Orang yang merasa cukup oleh Allah dijadikan cukup. Wa man yasta'fif yu'iffuhullah. Orang yang menjaga harga dirinya, maka oleh Allah akan dijaga benar-benar kehormatannya. Tapi kalau orang merendahkan dirinya, suka minta-minta, enggak punya kehormatan, nanti selama-lamanya dia begitu, enggak pernah puas, terus minta, ada masalah apapun minta, ada masalah apapun minta. Ya, enggak ada selesainya. Dan kembali kepada masing-masing pribadi. Ada orang jiwanya jiwa tinggi, ada orang jiwanya jiwa rendah. Jiwa tinggi jaga kehormatan diri, jiwa rendah tidak memperdulikan kehormatan dirinya. Kemudian bab yang terakhir nomor 243. Babu tahrimi habsin nafaqah 'anil nafsi wal ahli war raqiq. Bab haram menahan nafkah untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan juga untuk budaknya. Tidak memberi nafkah yang selayaknya. Di sini dibawakan satu hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, an Khaythamah rahimahullahu taala annahu qala, dari Khaythamah semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, kunna julusan ma Abdillah ibni Amr idza ja'ahu qahraman lahu. Kami waktu itu duduk bersama Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin Auf, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang Qahraman. Qahraman ini orang yang bertugas untuk bendahara lah. Ini mengumpulkan harta lalu kemudian menunaikan hajat-hajat orang lain. Bendahara yang dipilih oleh Abdullah bin Amr. Fadakhala, lalu Qahraman itu masuk. Faqala, a'taita ar-raqiq qutahum. Abdullah bin Amr tanya kepada Qahraman, bendaharanya ini, apakah para budak telah kau berikan makanan pokok mereka, kebutuhan pokok mereka? Qala la, katanya tidak saya beri. Lalu kata sahabat Abdullah bin Amr, fantalik fa'atihim, ayo kamu pergi, kamu beri dulu mereka kebutuhan pokoknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman an yahbisa amman yamliku qutahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah bagi seorang itu suatu dosa dia menahan, yaitu tidak memberikan infak nafkah kepada orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Kafa bil mar'i ithman an yudhi amman yaqut, ada riwayat seperti itu. Jadi tidak memberikan nafkah kepada orang-orang yang wajib diberi nafkah, anak, istri, ya, siapapun yang dalam tanggungannya, tidak diberi nafkah dosa. Menyia-nyiakan istri itu dosa. Mampu memberi nafkah, tidak memberi nafkah yang selayaknya, kikir terhadap keluarganya. Sampai-sampai pernah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat wanita, istrinya Abu Sufyan, datang kepada Nabi mengadukan suaminya. Inna Abu Sufyan rajulun syahih, wahai Rasulullah, Abu Sufyan suamiku itu kikir, pelit, tidak memberikan nafkah untukku dan anak-anak yang selayaknya, padahal mampu. Tidak memberi yang selayaknya padahal mampu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhi min malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kalau gitu kamu boleh ngambil hartanya dia tanpa sepengetahuan dia untuk kebutuhanmu yang pokok dan anakmu dengan cara yang terbaik. Jadi kalau suaminya itu kikir, ya, tidak memberi nafkah yang selayaknya padahal mampu, maka istri boleh ngambil tanpa sepengetahuan suami. Tapi secukupnya, ya, secukupnya untuk kebutuhan-kebutuhan pokok saja. Jangan sampai nanti ini disalahpahami, ya, dijadikan dalil para istri nanti ini, ya, ngambil hartanya suami dikumpulkan buat beli mobil, buat beli rumah, buat beli apa. Bukan itu maksudnya. Itu kalau suami kikir, mampu tapi kikir. Jangan sampai lagi kepada temannya itu lomannya luar biasa, temannya belum minta sudah dikasih. Ketika terima gaji yang pertama ditraktir, temannya, keluarganya di rumah terbengkalai. Temannya dibelikan makanan yang enak-enak, keluarga di rumah diberikan yang seleranya selera jauh daripada yang diberikan kepada teman-temannya. Subhanallah. Padahal mestinya justru keluarganya dinomor satukan. Al-aqrabun aula bil ma'ruf. Orang-orang dekat kita adalah orang-orang yang paling layak untuk kita lebih dahulu berbuat baik kepada mereka. Ya. Dengan demikian kita telah menyelesaikan kitab zakah wa shadaqah, bab tentang zakat dan shadaqah. Berikutnya nanti kita akan masuk pembahasan tentang haji dan umrah, dan itu sangat penting terutama bagi para calon jamaah haji, jamaah umrah, supaya berangkat haji, berangkat umrah dengan dasar ilmu. Selanjutnya, sebelum kita masuk haji dan umrah, mungkin mulai waktu berikutnya aja, di sini ada pembahasan yang sangat bagus tentang maratibul jud, tingkatan-tingkatan kedermawanan. Ini bagus pembahasannya. Karena biasanya orang itu kalau ada kata-kata dermawan, bayangannya apa? Bayangannya adalah uang. Bayangannya adalah uang. Padahal dermawan dalam hal harta itu derajatnya itu di bawah. Masih ada kedermawanan lain selain daripada uang, selain daripada materi. Karena kita pikirannya hanya uang, maka semuanya itu ukurannya adalah uang. Enggak dermawan berarti kuat. Enggak ada uang berarti enggak dermawan. Ini pembahasan diambil dari kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kitab Madarijus Salikin itu bagus. Ya, ada 3 jilid. Ya, cuman terjemahannya bahasa Arab entah ada atau tidak. Terjemahannya bahasa Indonesia. Dan kalau toh diterjemahkan, entah terjemahannya itu pas atau enggak, karena bahasa-bahasanya itu agak sulit untuk diterjemahkan. Kitab Madarijus Salikin itu bagus kalau kita ingin pergi menemui Allah. Di situ dijelaskan kepada kita bagaimana membersihkan jiwa kita. Luar biasa. Kitab yang benar-benar luar biasa. Sampai-sampai para ulama menyebut itu adalah kitab sufi, tapi sufi yang sesuai dengan sunnah. Sufi sunni. Sufi tapi yang sesuai dengan sunnah. Sebagaimana memberikan apa komentar seperti itu. Jadi bagus kitab Madarijus Salikin. Dan di kitab itu beliau membahas tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu jadi 3 jilid. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 3 jilid kitab. Masya Allah. Baca kitab-kitab itu menyenangkan. Apalagi kita bisa bahasa Arab, nikmat, lezat, diringkas, dirangkum. Itu kitab pengembangan diri, pengembangan jiwa, kitab sukses di dunia dan di akhirat. Nah, di sana ada satu bab yang berjudul wal judu ashru maratib. Kedermawanan itu ada 10 tingkatan. Ini tingkatan-tingkatan kedermawanan. Ahaduha al judu bin nafsi. Yang kesatu adalah dermawan memberikan jiwanya. Dermawan memberikan nyawanya. Wa huwa a'la maratibih. Dan ini merupakan tingkatan kedermawanan yang paling tinggi secara mutlak. Rela memberikan nyawanya demi untuk membela agama Allah. Masya Allah. Tidak ada orang yang lebih dermawan daripada orang yang rela memberikan nyawanya demi untuk membela agamanya Allah. Tapi dalam jihad fisabilillah, jihad yang benar, seperti di Palestina melawan orang-orang Yahudi yang jelas-jelas mereka penjajah yang zalim. Jadi orang yang rela memberikan nyawanya di jalan Allah itu luar biasa, orang dermawan paling tinggi. Rela memberikan nyawanya untuk dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang dilakukan oleh para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang di dalam ketika periode Madinah banyak peperangan-peperangan, dan peperangannya Nabi itu bukan berarti Islam agama kekerasan. Peperangannya Nabi itu adalah perang untuk menegakkan keadilan. Peperangan untuk memberantas kedoliman. Peperangan untuk menciptakan perdamaian. Dolim gak bisa hilang kecuali dengan perang. Terpaksa perang. Demi menghilangkan dolim timbul adil, timbul damai. Jadi perangnya Nabi seperti itu. Itu tingkatan dermawan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyah al-judu birriyasah, yaitu dermawan dengan pangkat. Pangkatnya, dia punya pangkat. Pangkatnya apa? Ya, mulai dari ketua RT, ketua RW, kemudian lurah, kemudian camat, kemudian bupati, wali kota, gubernur, kemudian sampai kepada menteri-menteri, kemudian sampai kepada presiden, anggota DPR, MPR, dan yang lainnya. Nah, ini punya pangkat. Maka yang dermawan di dalam hal pangkatnya ini, yaitu pangkatnya itu dipergunakan untuk kemaslahatan umat. Mumpung punya pangkat, maka pangkatnya dipergunakan untuk kemaslahatan umat, untuk mensejahterakan umat, untuk memenuhi hajatnya manusia. Ini dermawan yang tinggi. Karena Anda tanpa mengeluarkan uang, Anda sudah dermawan. Karena Anda punya pangkat. Pangkatnya ini pangkat punya nilai kan pangkat itu? Pangkat punya nilai. Orang yang punya pangkat kalau ngomong itu didengarkan. Nah, yang dermawan dengan pangkatnya, yaitu pangkatnya itu untuk menunaikan hajat-hajatnya manusia, nolong orang, bantu orang, memberantas kemiskinan, menjadikan orang mengerti masalah agama, melarang orang yang membodohi umat, dilarang. Umat dibodohi, dilarang. Jangan-jangan bodohi umat, umat dipintarkan. Seperti itu. Jadi dermawan dalam hal pangkat. Karena yang banyak sekarang ini ketika menjabat lupa. Ketika pensiun baru sadar. Alhamdulillah masih sadar daripada tidak sadar. Cuman kalau sudah pensiun yang bisa dia perbuat itu apa? Sudah mumpung masih punya pangkat, pergunakan pangkatnya untuk kebaikan-kebaikan. Dermawan dalam hal pangkat. Wa hadza ka judil Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Di antara contohnya adalah kedermawanannya Al-Hasan bin Ali, cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau apa namanya? Dermawan memberikan pangkatnya, yaitu jada bil khilafati ala Muawiyah liyusliha baina ta'ifataini minal muslimin. Beliau rela memberikan pangkatnya, jabatannya sebagai khalifah kepada Muawiyah. Demi apa? Demi untuk mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Allahu Akbar. Padahal beliau pangkatnya adalah khalifah. Rela diberikan kepada Muawiyah demi jangan sampai umat ini perang, berkelahi, bertengkar. Ya. Wa fa huwa sayyidun min sadatil muslimin al ajwad. Karena itu Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma termasuk pemimpin di antara pemimpin kaum muslimin yang dermawan dalam hal pangkatnya. Rela mengundurkan diri demi untuk supaya umat jangan pecah belah. Masyaallah. Tentu setelah itu timbul kemaslahatan ya, untuk kemaslahatan, maslahat. Karena itu Rasulullah sudah mengatakan inna bni hadza sayyid, anakku ini yaitu cucuku Al-Hasan adalah pemimpin dan dia akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin. Dari sabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga ats-tsalitsa al-judu bi rahatihi wa rafahiyatihi wa ijmami nafsi, yaitu orang yang dermawan memberikan waktu istirahatnya, waktu santainya dan waktu senang-senangnya. Artinya dia rela bercapek-capek, dia rela berpayah-payah demi untuk kepentingan umat. Dia rela capek badannya, dia rela capek pikirannya, dia rela kurang tidurnya demi untuk umat. Ini juga dermawan. Dermawan. Mestinya dia punya waktu istirahat, dia rela waktunya itu dikurangi istirahatnya demi untuk umat. Ini macam-macam. Untuk apa saja yang penting untuk umat. Jadi waktu istirahatnya diberikan untuk umat, rela dia berpayah-payah, rela dia bercapek-capek untuk maslahat orang lain. Ya, kemudian berikutnya lagi, yaitu tingkatan yang nomor keempat, ar-rabi'ah, al-judu bil ilmi wa badlihi, rela dermawan dalam memberikan ilmu, dermawan dalam mengorbankan ilmu, menyebarkan ilmu. Jadi juga ada dermawan memberikan ilmu. Bahkan beliau mengatakan wa huwa min a'la maratibil jud. Ini termasuk tingkatan dermawan yang tinggi. Wal judu bihi afdal minal jud bil mal. Dermawan dalam hal memberikan ilmu itu lebih afdal daripada dermawan dalam memberikan harta. Orang yang kalau antum ketemu dia diberi, antum tiap ketemu dia dapat 100.000. Dengan orang tiap ketemu dia antum dikasih ilmu, antum milih mana? Milih mana antum? Lalu kita insyaallah 99,9% milih yang dikasih uang saja. Ya. Padahal justru ilmu lah itulah yang paling menyelamatkan. Karena pikiran kita uang, jadi semuanya ukurannya adalah uang. Sebaliknya kalau orang yang pikirannya itu akhirat, ilmu, dia lebih memilih ilmu. Harta itu gampang. Ya, ilmu. Karena ilmu itu lebih mulia daripada harta. Dan orang yang memberikan kedermawanan yang paling baik, paling afdol adalah kedermawanan yang menjadikan orang yang diberi itu tambah dekat dengan Allah. Yang diberi tambah cinta kepada Allah. Yang diberi itu dekat kepada syurga. Yang diberi itu jauh daripada neraka. Adakah kedermawanan yang lebih dari ini? Karena justru memberi harta itu biasanya malah menjauhkan orang dari Allah. Menjauhkan orang dari Allah. Banyak harta malah membuat lalai. Nanti ada juga tingkatan. Jadi dermawan dalam memberikan ilmu, karena itu kita jangan sekali-kali bakhil dalam memberikan ilmu. Kalau kita punya ilmu, kita berikan ilmu kita kepada umat. Jangan tanggung-tanggung. Jangan takut nanti umat pinter kalah saingan. Jangan. Ilmu yang kita punya kita berikan umat semuanya. Ada yang lebih pintar dari kita, alhamdulillah. Yang penting pokok ilmunya jangan disalahgunakan. Yang penting pokok ilmunya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dermawan dalam memberikan ilmu ini adalah kalau ada orang tanya dijawab. Dijelaskan. Bahkan ada kalanya jawabannya jangan jawaban yang singkat, jawabannya yang panjang lebar sehingga yang mendapat jawaban itu benar-benar puas. Ini dermawan dalam memberikan ilmu, diimbui. Ya. Jawabannya singkat bisa. Boleh apa enggak? Boleh. Enggak boleh. Nah, diimbui lagi. Ditambahi jawabannya. Dermawan dalam memberikan ilmu. Demikian pula Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Itu diceritakan oleh muridnya Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Walaqad syahadtu min Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu fi dzalika amrun ajiban. Aku menyaksikan sendiri guru kami Ibnu Taimiyah dalam masalah memberikan ilmu ini benar-benar luar biasa, mengagumkan. Kenapa? Karena idza su'ila an mas'alatin hukmiyah dzakara fi jawabiha madzahib al-a'immah al-arba'ah idza qadir wa ma'khad al-khilaf wa tarjih al-qaul ar-rajih wa dzakara muta'alliqat al-mas'alah ila akhirih. Jadi kalau ada orang tanya, Syekhul Islam itu jawabannya memuaskan. Menurut madhab 4 itu begini. Kalau madhab Hanafi begini. Kalau madhab Maliki begini. Kalau madhab Hambali begini. Kalau madhab Syafi'i begini. Kemudian letak beda pendapatnya itu di sini. Dan pendapat yang kami yakini adalah pendapat ini. Dasarnya adalah ini. Dan seterusnya. Kemudian rentetan yang disebutkan. Ini benar-benar dermawan yang luar biasa. Sehingga orang yang mendapat jawaban itu merasa mendapatkan jawaban yang memuaskan, benar-benar terbuka. Bukan sistemnya itu seperti orang yang mendoktrin gitu aja, pokok boleh, enggak boleh, enggak terangkan, buka ada beda pendapat begini. Dan kalau kita benar-benar baca buku-buku beliau, kita akan merasakan hal itu. Dan itu juga dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang air laut, bagaimana hukumnya air laut? Apakah boleh kita bersuci dengan air laut? Apa jawabannya Nabi? Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Laut itu airnya suci lagi mensucikan dan bangkainya halal. Pertanyaannya tentang air laut saja, jawabannya ditambahi lagi. Air laut itu suci mensucikan dan bangkai laut itu halal. Jadi ditambahin lagi, lengkap. Seperti itu. Karena itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu oleh orang-orang yang tidak senang dicaci maki. Karena kalau jawab pertanyaan itu panjang lebar, dicaci maki. Mereka mengatakan Ibnu Taimiyah ditanya jalan menuju Mesir. Ternyata jawabnya jalan menuju Mekah, menuju Madinah, menuju Khurasan, menuju Irak, menuju India, menuju sana, diterangkan semuanya. Ini kalau orang tidak senang gitu. Tapi kalau orang yang senang, ya bersyukur, alhamdulillah. Saya tanya jalan ke Mesir, ditambahin lagi. Jalan ke Mesir itu ini, kalau ke Mekah ini, kalau ke Madinah ini, kalau ke ini. Lengkap kan? Kita kan tambah senang, tambah ilmu, tambah banyak ilmunya. Itulah yang namanya dermawan dalam memberikan ilmu. Dan kita harus yakin, kalau kita dermawan memberikan ilmu, nanti Allah juga dermawan memberikan ilmunya kepada kita. Wa hadza syai'un musyahad wa musyarrab. Sesuatu yang terbukti. Kalau kita dermawan memberikan ilmu tanpa perhitungan, nanti Allah juga membukakan untuk kita pintu-pintu ilmu tanpa perhitungan. Semakin kita berikan ilmu, semakin Allah menambah ilmu kita. Dan ini adalah termasuk zakatnya ilmu. Zakatnya ilmu itu adalah ilmunya diamalkan dan ilmunya diajarkan. Selanjutnya al-khamisah, dermawan yang lima, yang kelima, al-judu bin naf'i bil jah, yaitu dermawan memberikan manfaat kedudukannya. Kalau tadi kan pangkat ya, punya jabatan. Di sini boleh jadi dia enggak punya jabatan, tapi dia orang yang punya kedudukan, tokoh masyarakat yang omongannya itu didengar. Maka yang dermawan memberikan kedudukan ini untuk nolong orang lain, membantu hajatnya orang lain, dan yang lain-lainnya. Bahkan ini termasuk zakatul jah. Ini zakatnya kedudukan. Kita punya kedudukan, punya kehormatan, punya ditokohkan, maka zakatnya adalah kita pergunakan untuk nolong orang lain, menunaikan hajat orang lain, menyelamatkan orang lain. Selanjutnya as-sadisah, kedermawanan yang nomor ke-6, al-judu binaf'il badan 'ala ikhtilafi anwa'i. Dermawan memberikan badan kita. Artinya kita bantu dengan tenaga. Dengan tenaga yang kita punya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaihi Bukhari Muslim, ya, di antaranya ya'dilu bainatnain shadaqah. Mendamaikan dua orang shadaqah. Wa yu'inur rajulu fi dabbatihi wa yahmiluhu 'alayha aw yarfa' lahu 'alayha mata'a shadaqah. Nolong orang untuk naikkan ke kendaraannya, bantu orang gendongkan orang naik kendaraannya, atau juga bantu membawakan barangnya orang karena dia tidak kuat. Ini juga merupakan sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Menghilangkan gangguan dari jalanan adalah sedekah. Jadi dermawan dengan badan, punya tenaga. Karena masing-masing orang kan punya kelebihan ya. Jadi kita saling menutupi. Ini kelebihannya di sini, dermawan di sini. Ini kelebihannya di sini, dermawan di sini. Ini kelebihannya ilmu, di ilmunya. Ini kelebihan di badannya. Ini di hartanya. Semuanya lengkap. Kemudian as-sabi'ah, kedermawanan yang ketujuh, al-judu bil-irq. Al-judu bil-irq, itu dermawan dengan kehormatan. Maksudnya, demi menegakkan agama Allah, demi mengamalkan agama Allah, demi kebaikan, kita rela untuk dicaci maki, kita rela untuk dihina, kita rela untuk difitnah, dan kita tetap membersihkan hati kita, dan kita tetap mendoakan mereka dengan doa-doa yang baik. Ini dermawan dalam kehormatan. Seperti Kajudi Ulbah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu al-Ansari al-Mutasaddiq bin Irdi. Ulbah bin Zaid bin Harithah terkenal orang yang sedekah dengan kehormatannya, rela dicaci maki, dihina, difitnah di jalan Allah, ya, tidak balas, bahkan malah mereka didoakan dengan doa-doa yang baik. Masya Allah, dermawan yang luar biasa. Ini ceritanya waktu itu ketika itu dianjurkan sedekah, ya, masing-masing orang sedekah semampunya. Sementara Ulbah ini tidak punya uang untuk sedekah. Wah, saya mau sedekah, uang tidak punya. Lalu dia berdoa kepada Allah, Allahumma innahu laisa indi ma atasaddaqu bihi. Allahumma inni atasaddaqu bi'irdi 'ala man nalahu min khalqik. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak punya uang untuk sedekah. Sedekah materi, harta aku tidak punya ya Allah. Tapi aku ya Allah sedekah dengan kehormatanku bagi orang-orang yang menghina aku, mencaci maki aku, melecehkan aku, aku maafkan mereka ya Allah. Aku maafkan mereka semuanya. Sedekah dengan kehormatannya. Kemudian fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munadiyan fanada ainal mutasaddiq bi irdihil bariha. Keesokan harinya Rasulullah menyuruh seorang sahabat untuk mengumumkan, siapa yang tadi malam itu sedekah memberikan harga dirinya, kehormatannya. Kemudian Ulbah mengatakan, saya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad qubilat shadaqatuk. Shadaqahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadaqahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi artinya ini berarti hati kita itu bersih ya, ini namanya salamatu as-sadr, hati yang baik, qalbun salim. Dihina, dicaci, difitnah, kita bukan balas, tapi kita malah mendoakan. Atau mungkin di depan kita agak keras untuk memberikan pelajaran. Karena kalau tidak keras nanti dianggap tidak ada pelajaran. Di depan kita keras, tapi di belakang kita tetap mendoakan dengan doa-doa yang baik. Sedekah memberikan kehormatan, kita tidak balas, demi untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ats-tsaminah yang kedelapan, al-judu bis-sabri wal ihtimal wal ighda, yaitu dermawan dengan sabar, sanggup mengemban gangguan dan bersikap acuh tak acuh. Jadi kita diganggu orang, disakiti orang, kita bisa balas, tapi kita tidak balas demi kebaikan. Dan kita sikap acuh tak acuh, masa bodoh aja, anggap gak terjadi apa-apa, demi kebaikan loh ya. Tapi kalau ada kebaikan kita memberi pelajaran, ya diberi pelajaran. Karena kalau orang layak diberi pelajaran, kita gak beri pelajaran, itu ya tercela. Seperti di sini diriwayatkan di dalam hadis, sanadnya hasan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzama ghaidan wa huwa qadirun ala an yunafidahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik hatta yukhayyirahu min al-huril 'ain yuzawwijuhu minha ma syaa. Barang siapa yang menahan amarahnya, padahal dia mampu melampiaskan, dia bisa melampiaskan, tapi dia tahan, maka nanti di depan makhluk dia dipanggil oleh Allah. Berarti dia dimuliakan oleh Allah hari kiamat di depan makhluk, dipanggil, mana fulan. Kemudian disuruh milih bidadari mana yang dia mau. Sudah kamu milih sendiri bidadari mana yang kamu mau. Masya Allah. Jadi bukan membalas. Sedekah dengan sabar dan bersikap masa bodoh, acuh tak acuh. Kemudian yang kesembilan, at-tasi'ah al-judu bil khuluqi wal bisri wal bastah, yaitu dermawan dengan akhlak yang baik, dengan wajah yang berseri-seri. Ketemu orang wajahnya itu yang enak, itu sedekah, itu adalah dermawan, itu adalah dermawan ya. Masya Allah. Dan ini diatasnya sabar, bukan hanya menahan diri, bukan hanya sabar, tapi kita tampakkan wajah kita itu senang, berseri-seri. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, yang ke 10, al-judu bitarkihi ma fi aidinnas alihim, dermawan dengan meninggalkan apa yang di tangannya manusia. Artinya tidak pernah dia itu berpikir untuk minta-minta manusia, tidak pernah berpikir untuk mengharapkan manusia. Ini juga namanya dermawan. Jadi dermawan bukan hanya memberi orang lain, ada lagi dermawan itu tidak mengharapkan orang lain. Bahkan ini lebih tinggi daripada memberi orang lain. Itu dikatakan oleh Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu taala, sakha'un nafas amma fi aidin nas afdal min sakha'in nafas bil badal. Dermawan menjaga diri dari apa yang di tangannya orang lain lebih afdal daripada dermawan memberi orang lain. Jadi ada memberi orang, itu dermawan. Ada lagi lebih afdal, tidak mengharapkan pemberiannya orang. Tapi kalau diberi juga diterima. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mengharapkan, enggak pernah minta-minta. Tapi kalau diberi juga diterima. Di sini ada enggak tadi dermawan dengan memberikan hartanya? Hah? Enggak ada ya? Subhanallah. Jadi dermawan memberikan harta itu malah enggak ada. Walaupun itu termasuk bagian daripada kedermawanan ya. Jadi tingkatannya itu di bawah. Tingkatannya di bawah. Wallahu alam. Waktunya sudah habis. Insyaallah berikutnya kita sambung lagi nanti. Dari kitab haji dan umrah, mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk